السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masuk kepada Al-Mas'alah As-Sadisa wal Khamsun, perkara yang ke-56 dari Masail Jahiliyah, perkara-perkara Jahiliyah. Apa itu? Tasmiyatuhum Tauhid Syirkan, penamaan mereka terhadap Tauhid disebut sebagai kesyirikan. Tauhid kok malah justru dikatakan syirik? Ini namanya inqilabul haqa'iq, membolak-balikkan fakta. Nah, itulah kebiasaan jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis, tasmiyatu tiba'il Islam syirkan. Penyebutan mereka mengikuti agama Islam, agama tauhid, sebagai kesyirikan. Karena menyelisih apa? Menyelisihi nenek moyang mereka. Menyelisih ajaran daripada nenek moyangnya, kebiasaan, tradisi, adat dan semisalnya yang merupakan kesyirikan. Sehingga Islam datang dikatakan sebagai sesuatu yang baru dan kemudian dikatakan justru itu sebagai kesyirikan. Ini aneh ya. Islam datang dengan mengajak tauhid kalau dikatakan kesyirikan. Kama dzakarahu fi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Tidaklah sepantasnya bagi seorang manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan Al-Hikmah. Diberi oleh Allah Alkitab, ini diturunkan kepadanya wahyu dan diberi hukum dan juga diangkat sebagai nabi, nubuwah. Kemudian orang tersebut berkata kepada manusia, "Kunu ibadati." Jadilah kalian para penyembahku. Jadilah kalian orang-orang yang beribadah kepada aku, kepada si nabi tadi. Min dunillah, dari selain Allah. Artinya ma'allah. Beribadahlah kalian kepada aku di samping kalian beribadah kepada Allah. Ini namanya syirik. Berkata Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan daripada makna ini, min masaili ahli jahiliyah, termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah, tasmiyatu tauhid wa tiba'ul haq syirkan. Mereka menyebut tauhid dan mengikuti kebenaran sebagai kesyirikan. sisi daripada penyebutan ini nanti akan dijelaskan. Wa hadha min qalbil haqa'iq, ini termasuk daripada membolak-balikkan fakta. Ya, membolak-balikkan fakta. An yusammu tauhid syirkan, menyebut daripada tauhid justru sebagai kesyirikan. Wa hadha li itikafin kibar. Kalau bisa seperti ini bagaimana? Disebabkan karena telah terbalik fitrah-fitrah mereka. Yani setelah rusak fitrahnya. Kenapa dikatakan fitrahnya rusak? Karena fitrah manusia pada hakikatnya itu adalah tauhid. Allah menyatakan fatarun nas 'alaina. Fitratallahi allati fatarun nas 'alaina. Itu adalah fitrah dari Allah yang Allah cipta manusia di atas fitrah tersebut. Sehingga di saat mereka justru lari daripada tauhid dan mengatakan bahwa tauhid adalah kesesatan dengan dikatakan sebagai kesyirikan, berarti fitrah-fitrah mereka telah rusak. Wa hadhihi al-ayah nazalat fi waqti Najran, dan ayat ini turun kaitannya dengan utusan-utusan dari Najran, minan Nasara, dari kalangan Nasrani. Penduduk Najran mayoritasnya Nasrani, walaupun ada Yahudinya juga pada saat itu ya. Kalau sekarang ya Muslimin. Najran masuk wilayah Saudi. Ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatafawadun. Mereka berunding ma'ahu. Ya, ini ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalu alaihi fil masjid. Mereka masuk ke dalam masjid. Wa aqadhu yatafawaduna ma'ah, dan mulailah mereka berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada alaihim dukhul fil Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan mereka agar masuk Islam. Wa bayyana lahum annal anbiya jami'an aqada alaihimul mitsaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya seluruh daripada para nabi dahulu semuanya aqada alaihimul mitsaq atau ukhidha alaihimul mitsaq, telah diambil mitsaq dari mereka. Mitsaq itu perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Yani apabila datang seorang nabi kepada mereka, wajib bagi nabi tersebut, bagi siapapun dari nabi tersebut, untuk mengikuti nabi yang diutus, yang merupakan nabi terakhir, nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup para nabi. La in bu'ita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayyun la yattabi'anna. Apabila diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka hidup, wajib bagi nabi tersebut untuk mengikutinya. Yani di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82 atau yang ke-81 malah. Iya. Ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin faman tawalla ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Ayat 81-82 ya. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ingatlah di saat Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, di saat aku berikan kepada kalian wahai para nabi Alkitab dan Al-Hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yakni Muhammad, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada diri kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, benar-benar kalian beriman dengannya dan kalian tolong dia, kalian bela dia. Qala aqartum wa aqtum 'ala dhalika bisri, apakah kalian mengambil perjanjian kalian ini denganku? Apakah kalian mau untuk memegangnya sebagai janji kepadaku? Qalu aqrarna, semua para nabi mengatakan iya, kami ambil janji tersebut. Qala fashhad wa ana ma'akum minasy syahidin, maka persaksikanlah dan aku bersama kalian mempersaksikan. Akhirnya, artinya di sini bahwasanya para nabi semuanya telah diminta oleh Allah perjanjian, dan untuk menyampaikan kepada umatnya perjanjian tersebut, bahwa apabila nanti datang seorang rasul bernama Muhammad, wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Ini disebutkan makna seperti ini oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Ibn Abbas, diceritakan oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan minal anbiya illa ukhidha 'alaihi mitsaq. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dari para nabi illa akhadha 'alaihi, melainkan Allah mengambil atasnya al-mitsaq, perjanjian. Diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in bu'itha Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minan nabiyyi wa la yansurunna. Jika Allah mengutus Muhammad dalam keadaan dia, si nabi tadi, si rasul tadi masih hidup, la yu'minan nabihi wa la yansurunnah, benar-benar beriman dengannya dan penolongnya, membelanya. Wa amarau an ya'udal mitsaq ala ummati, dan Allah perintahkan nabi tersebut untuk mengambil perjanjian mitsaq. Mitsaq itu perjanjian yang kokoh kepada umat-umat mereka masing-masing. La in bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Kalau diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umat nabi tersebut, dalam keadaan mereka hidup, apakah Yahudi ataukah Nasrani, dalam keadaan mereka hidup, untuk benar-benar beriman dengannya dan menolongnya dan menjadi pembela-pembelanya. Ini sangat jelas sekali terkandung di dalam kitab-kitab suci mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nama Muhammad atau Ahmad, dan itu memang nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya termaktub, tertulis di dalam kitab suci mereka. Penyebutan nama Ahmad yaitu Muhammad, dan disampaikan oleh Isa, disebutkan di dalam surat As-Saff. Maka itu semua menegaskan akan makna ini. Suatu ketika Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni maratu bi akhin li min Quraidah. Aku melewati saudaraku, dia dari suku Bani Quraidah, suku Yahudi. Fakata bali jawami minatawrah, kemudian dia menuliskan untukku sekelompok ataupun yakni beberapa kalimat-kalimat dari kitab Taurat. Ala uriduha alaih, bisakah mungkin engkau memeriksanya ya Rasul, untuk ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Fata ghayyar wajhun Nabi SAW, maka wajah Nabi SAW pun berubah. Qala Abdullah bin Thabit, Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, qultulahu, yakni di Umar, ala tara ma biwajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kau lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Umar, maka di saat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat kemarahan pada beliau, dan beliau memang kalau marah tampak sekali terlihat perubahan pada beliau. Digambarkan, sebagian sahabat menggambarkan seperti bunga delima yang merkah, merah. Maka di saat melihat seperti itu, Umar kemudian mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Kami ridho Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul kami. Fasuryan Rasulullah SAW. Dengan itu Rasul pun tampak kemudian ceria. Kemudian beliau menyampaikan kekhawatiran beliau dengan apa yang dilakukan oleh Umar. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau asbahatikum Musa alaihi salam, seandainya saja Musa berada di tengah-tengah kalian alaihi salatu wassalam, summa taba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti Musa, wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, la dhalaltum, niscaya kalian tersesat. Innakum hadhi minal umam wa ana hadhukum minan nabiyyin, sesungguhnya kalian adalah bagianku dari umat-umat ini, dan aku adalah bagian kalian dari para nabi. Sebutkan pada riwayat yang lain, Rasul menyatakan, la tas'alu ahlal kitab an syai', jangan kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Fa innahum lan yahdukum faqadal, karena mereka tidak akan memberikan petunjuk pada kalian, lawan mereka sendiri sesat. Kata Rasul, jangan kalian tanya kepada mereka tentang perkara agama ini. Kenapa? Mereka tidak akan memberikan petunjuk pada kalian. Untuk diri mereka saja mereka tidak mengambilnya. Mereka tersesat jalannya. Ini bagaimana kiranya dengan orang-orang yang belajar di negeri-negeri sana, di luar negeri sana, di tempat-tempat orang-orang kafir, ahlul kitab, mempelajari tentang perbandingan agama misalnya. Wallahu musta'an. Melanggar daripada apa yang telah Rasulullah SAW khawatirkan. La tas'alu ahlal kitab an syai', fa innahum lam yahdukum wa qadad, wa innakum imma an tusaddiqu bi batilin wa imma an tukadzibu bi haqqin. Dan keadaan kalian di saat kalian belajar dengan mereka, imma an tusaddiqu bi batil, bisa jadi engkau membenarkan kebatilan yang ada pada mereka, perkara-perkara yang batil kalian benarkan. Yaitu perkara-perkara yang diatasnamakan kitab suci mereka, padahal itu merupakan sesuatu yang telah mengalami perubahan-perubahan. Dan memang demikian disebutkan di dalam Al-Quran, mereka telah melakukan tahrif, yuharifuna kalimah mawadi'i, menyimpan-nyimpankan makna dari tempatnya. Mereka menambah-nambahinya, yaktubuna bi'aidihim, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, yaquluna hadza min indillah, mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Ini keadaan mereka. Dan di saat kalian duduk belajar dengan mereka, bisa jadi itu yang mereka ajarkan kepada kalian, kalian manggut-manggut, ia membenarkan. Berarti kalian telah membenarkan kebatilan. Atau kalian mendustakan di saat ternyata itu adalah benar pas ada di dalam kitab suci mereka, sehingga kalian mendustakan kebenaran. Padahal kita disuruh untuk beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada jami'ul kitab al-munazzalah, beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan. Berbeda dengan Al-Quran yang wajib kita amalkan, kalau kitab-kitab yang telah lewat karena telah mansukh hukumnya dengan Al-Quran, kita hanya sekedar membenarkan turun dari Allah, itu semua adalah kebenaran, kami beriman dengannya, bukan untuk dijalankan. Kenapa? Karena Allah mengatakan Al-Quran itu wa muhaimun 'alaihi, Al-Quran menghapus seluruh daripada hukum kitab-kitab yang telah lewat. Untuk pelaksanaan maka hanya Al-Quran, tetapi untuk beriman wajib semuanya iman. Ini cara beriman dengan jami'ul kutub. Berbeda dengan mereka yang mereka ngakunya beriman dengan isi kitab suci mereka saja. Ya, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Itu ucapan ahlul kitab. Nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Padahal yang diturunkan kepada mereka isinya juga membenarkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Pada hakikatnya mereka pun juga tidak beriman dengan isi kitab suci mereka. Jadi ikhwati fillah izzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bimbingan Rasul ya. Jangan kalian duduk bermajlis dengan mereka, mengambil ilmu apalagi dengan mereka. Fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu wa innakum imma an tusaddiqu bi batil wa imma an tukadzibu bi haqqin. Kalian tidak akan mendapatkan petunjuk dari mereka, mereka sendiri sesat. dan kedudukan kalian di sisi mereka, imma kalian membenarkan kebatilan, wa imma kalian membatilkan kebenaran. Ya. Membenarkan kebatilan, yakni yang telah tadi disebutkan, perkara-perkara yang tambah-tambahkan kalian benarkan, atau pas kebetulan menyampaikan isi kitab suci yang benar kalian dustakan. Maka kedua keadaan itu membuat kalian akan tersesat. Wa innahu wallah law kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayat tabi'ani. Dan bahwasanya demi Allah, seandainya Musa itu hidup di antara kalian, tidaklah halal bagi kalian kecuali untuk mengikuti, dan tidak ada keleluasaan bagi Musa kecuali untuk mengikuti Rasulullah SAW. Law kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'ahuma illa tibai. Seandainya saja, kata Rasul, Musa dan Isa itu keduanya hidup, tidak ada keluasan bagi keduanya kecuali mengikuti aku, berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. La tu'minun nabi wa la tamsurunna. Qala aqrartum akhatum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Sehingga demikian. Dan nanti di saat Isa alaihi salam di akhir zaman, saya nzil nasama di akhir zaman nanti akan turun, ya, dan menjadi tanda daripada dekatnya hari kiamat. Isa alaihi salam berhukum dengan syaratnya Muhammad alaihi salatu wassalam, berhukum dengan syaratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengimami pun bukan beliau di saat salat, beliau menjadi makmum. Ini perjanjian yang disebutkan dan disyaratkan oleh Syekh di sini. Qala wahidun minhum. Nah, kemudian salah seorang mereka berkata. Nah, ini salah seorang daripada ahlul kitab. Aturidu ya Muhammad anak budak. Apakah engkau wahai Muhammad menginginkan kami untuk beribadah kepadamu agar kami menyembahmu? Mereka salah paham. Ya. Dikira Rasulullah SAW di saat mengajar mereka untuk masuk ke dalam Islam, itu kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai Tuhan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Maka nabi basarin dan seterusnya. Jadi di sini kalimat aturidu ya Muhammad anak budak ini sama halnya menjadikan bahwasannya mengikuti Muhammad SAW, yaitu mengikuti ajaran Islam, itu mengikuti kesyirikan. Iya kan? Kenapa? Karena beribadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, ya ini tentunya di dalam kitab sirahnya, karena Muhammad bin Ishaq ini salah seorang daripada ulama ahli tarikh, punya sirah nabawiyah yang sangat besar. Dan ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Abu Rafi' al-Qurabi, berkata Abu Rafi' al-Qurabi, "Hina istama'atul ahbar min al-yahud wan nasara min ahli Najran." Di saat bertemu al-ahbar min al-yahud, para tokoh-tokoh agama dari kalangan Yahudi wan Nasara dan dari kalangan Nasrani, min ahli Najran, dari penduduk Najran, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ utusan tidak hanya dari kalangan Nasrani saja, ada di situ juga Yahudinya. Para ulamanya Yahudi dengan para pendetanya Nasrani berkumpul dan berjumpa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu ila Islam, dan Rasul mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Aturidu ya Muhammad an na'budak. Mereka mengatakan, apakah engkau menghendaki ya Muhammad agar kami beribadah kepadamu kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam? Ini orang Yahudinya yang berkata, ya. Yahudi mengatakan kepada Rasul, apakah engkau hendak mengajak kami supaya beribadah kepadamu, menyembahmu sebagaimana Nasrani menyembah Isa? Faqala rajulun min ahli Najran. Maka berkata seseorang dari penduduk Najran, Nasrani. Seorang Nasrani dari penduduknya Najran, yuqalu lahu ar-ra'is. yang disebut sebagai rais. Awadha katuridu minna ya Muhammad, apakah itu yang kau kendaki dari kami wahai Muhammad? Wa ilaihi tad'una, dan kepada hal tersebut engkau mengajak kami. Awkama qala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'adallah an na'budu ghairallah. Maka Rasul pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari beribadah kepada selain Allah. Au anna'muru bi ibadati ghairillah, atau kami memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Ma bidzalika ba'athani wala bidzalika amaroni, bukan untuk itu aku diutus dan bukan untuk itu aku diperintah. Fa anzalallahu 'azza wa jalla fi dzalika min qawlihima, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Maka nali basarin ayu tiyallahul kitab wal hukma wan nubuwwah, ini ya yang disebutkan saya di sini. Wa ibadat Rasulullah fa anzalallahu qawluhu ta'ala, maka nali basarin ayu tiyallahul kitab wal hukma wan nubuwwah summa yaqulu lin nasi kunu ibadali min dunillah. Tidaklah sepantasnya bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan Al-Hukum, dan juga diberikan kepadanya nubuwwah, kemudian berkata kepada manusia, kunu ibadali min dunillah, beribadalah kalian kepadaku, disertai dengan ibadah kepada Allah. Yaitu ibadah kepada Allah dan beribadah kepada Nabi. Yaitu maksud daripada kalimat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ma yang bagi li basarin atahullahul kitab wal hukma wan nubuwwah an yaqula linnas ubuduni min dunillah ai ma'allah. Yani tidaklah sepantasnya bagi manusia atau bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya nubuwwah, alkitab dan alhukum, kemudian dia berkata kepada manusia, beribadahlah kalian kepadaku, ibadahlah aku dari selain Allah, yani selain kepada Allah juga kepadaku. Faidha kana hadza la yasru li nabiyyin wa la li mursal fa la an la yasru li ahadin minan nas ghairihim bi tariqil aula wal ahra. Kalau hal seperti ini tidak pantas ya, kepada seorang nabi, tidak pantas kepada seorang yang diutus oleh Allah, maka tentunya kepada selain mereka berdua ya, selain daripada nabi dan rasul, lebih tidak pantas lagi ya, kepada siapapun daripada manusia. Karenanya Hasan Al-Basri mengatakan, la yambaghi hadza lil mu'min an ya'muran nas bi ibadatihi. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memerintahkan manusia beribadah kepada dirinya. Dan jangan dipahami ibadah dalam artian rukuk sujud kepada manusia, bukan. Kalau ada yang seperti itu ya sudah kebangetannya pol. Kalau ada. Ya hampir tidak ada nih, Mas. Tetapi makna ibadah itu adalah seseorang membuat satu aturan di dalam agama, mengatasnamakan agama, dibuat aturan kemudian diterapkan, itu tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tidak diutusnya. Itulah ibadahnya. Apakah Nasrani dikatakan di dalam Al-Qur'an ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, itu mereka beribadah kepada ya, kepada pendeta-pendetanya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum. Ahbar itu ulama-ulamanya Yahudi. Rubban itu pendeta-pendetanya Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulamanya dan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Apakah pendeta-pendeta itu diibadai rukuk sujud begitu? Tidak. Mereka membuat aturan-aturan kemudian diterapkan, padahal itu bukan aturan agama. Di atas namakan agama. Itulah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk kemudian dijalankan oleh manusia. Penjalanan daripada aturan Allah ini namanya ibadah. Jadi ibadah itu pelaksanaan daripada aturan yang dibuat. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah, dibuat oleh manusia di atas namakan agama, ibadah kepada manusia. Sehingga sangat mudah untuk dipahami makna daripada kalimat ini. Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian, la yang bagi hada li mu'min an ya'muran nas bi ibadati. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin memerintahkan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Yani dia membuat aturan-aturan kemudian menerapkannya kepada manusia, ini jalankan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah individu ataupun kelompok, sama saja. Wa dzalika anna qaum kana ya'budu ba'dhum ba'dho, kata Al-Hasan. Yang demikian itu karena mereka Yahudi dan Nasrani. Dan kalau kita berbicara Yahudi dan Nasrani bukan berarti oh kalau kita enggak gitu ya. Jangan dipahami seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kita akan mengikuti sunnahnya mereka. Betul-betul akan mengikuti selangkah demi selangkah sunnah mereka. Sehingga di saat dijelaskan tentang ini adalah sunnahnya mereka, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk. Walaupun pasti ada orang-orang muslim yang akan terjatuh ke dalamnya, iya. Tapi jangan kita. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin semua. Ya. Kita ingatkan jangan sampai terjatuh ke dalam perkara tersebut. Harapan kita diterima. Tapi kalau disalahpahami, masalahnya ya sudah. Kita hanya sekedar menyampaikan. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi di sini Al-Hasan Al-Bashri menyatakan dahulu mereka, kebiasaan mereka, ya'budu ba'dohum ba'do, yang kita kanu yata'abaduna li'akbarihim warubanihim. Mereka dahulu mengibadahi ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka, ahbar dan rubannya mereka. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum warubanahum arbaba min dunillah. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan para tokoh agamanya dan para ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah, juga kepada Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidaklah diperintah melainkan hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang diibadai kecuali Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Adi bin Hatim menjelaskan saat itu beliau masih menjadi Nasrani, masih menjadi pendetanya Nasrani sebelum masuk Islam. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'abaduhum, mereka tidak beribadah kepada pendeta-pendeta yang tidak. Saya ini Nasrani, ya kan waktu itu ya, Adi bin Hatim, saya ini orang Nasrani, saya tidak menyaksikan bahwa mereka beribadah kepada pendeta-pendeta. Kok di dalam Al-Quran ayat yang turun kepada engkau dinyatakan beribadah kepada pendeta-pendetanya, beribadah kepada ulama-ulamanya, tokoh-tokoh agamanya? Maka Rasul menyatakan bala, bahkan iya. Bagaimana bentuk ibadahnya? Innahum ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal. Sesungguhnya mereka ya menghalalkan untuk umat perkara-perkara yang Allah haramkan dan mengharamkan untuk umat apa-apa yang dihalalkan. Fattaba'uhum, kemudian umat mereka pun kemudian mengikutinya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk ibadah mereka umat kepada para pendeta-pendetanya. Jadi tahrimul halal wa tahrimul haram, berbicara tentang hukum halal haram ya, tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan, tidak lagi kepada Rasulullah SAW. Dan mereka sangat anti dengan yang namanya deli. Ini perkara yang sangat mengerikan. Sehingga dengan sangat luasa para tokoh-tokoh agamanya untuk berbuat semaunya. Karena umat dijauhkan dengan yang namanya dalil. Jangan bicara dalil. Dalil itu kadrun. Wallahu musta'an. Padahal sangat jelas sekali di dalam Al-Quran bagaimana Ahlul Kitabain Yahudi dan Nasrani dikatakan mereka beribadah kepada ahbar wa ruban disebabkan karena perkara ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ucapan daripada Syekh di sini. Li'anna al-anbiya ja'u bitauhid, karena para nabi itu semua datang dengan membawa tauhid. Walam yaji'u bisyirik, tidak ada yang datang dengan membawa kesyirikan. Wa ma ja'u bidawatin nahila ibadatihim, tidak pula datang dengan mengajak manusia agar mengibadahi dirinya. Hasya wa kalla, sama sekali tidak mungkin hal itu terjadi. Bajau diingkari dzalik, bahkan datang dengan mengingkari perbuatan syirik. Lakin haula min ta'assubihim qalu hadhil maqalah. Tapi mereka ahli kitab, karena fanatiknya mereka terhadap keyakinan mereka, ya, di saat mengikuti Nabi berarti mempertuhankan Nabi tersebut. Fa'anjalallah hadil ayat haddan alaihi. Allah pun menurunkan ayat ini sebagai bantahan kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'asbahal layla bilbarihah. Dan alangkah sangat miripnya malam ini dengan malam sebelumnya. Ini artinya kejadian sekarang ini dengan kejadian pada masa itu alangkah sangat-sangat miripnya. Fahunaka man yusammuna ikhlasal ibadah lillahi kufron. Di sana ada orang-orang yang menyebut mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu kekufuran. Kok bisa seperti itu? Ayo kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu kafir kamu. Loh, kok bisa seperti itu? Ya. Dengan qalbul haqa'iq, membolak-balikkan fakta. Kalau diberi contoh baru akan, oh ternyata iya, ada banyak orang-orang yang seperti ini tanpa sadar. Tanpa sadar. Di saat kita mengajar, sekedar mengajar. Arti mengajar itu kalau diterima alhamdulillah, tidak yaitu masalah, itu mengajar. Tidak pernah kita kemudian memaksa orang. Hanya sekedar mengingatkan dan mengajar. Ya. Mari kita beribadah kepada Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Itu saja. Jangan beribadah kepada berhala. Itu kalau Rasulullah SAW, ya kan, berhala bentuknya. Bentuknya berhala itu apa? Ya, orang yang sudah meninggal dunia, yang dulunya punya sangat banyak sekali kebaikan, ya, setelah meninggal dunia kemudian dibuat monumen, patung itu monumen kan? Dibuat patung kemudian setelah itu, ya, diibadahi dalam bentuk apa? Datang ke sana dengan membawa sesuatu, bernada dan sebagainya. Karena mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang mungkin tidak ada monumennya, tetapi langsung datang kepada kuburan. Apa bedanya coba? Minta kepada orang yang di kubur tersebut. Nah seseorang mengingatkan, jangan seperti itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada orang yang sudah mati. Ini orang mati tapi dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menyampaikan kepada kita. Nah jajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu kan? Nah ini sama persis kejadiannya dengan apa yang dimaksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama persis kejadiannya, sama-sama kesyirikannya. Berarti kalian ini orang-orang yang ekstrim, tidak cinta kepada para ulama, tidak cinta kepada wali. Ya kalau tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada wali, kafir namanya. Kan begitu? Mengkafirkan orang yang mengajak keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan sebagai ekstrim kah ini, kah radikal kah dan sebagainya. Apakah seperti ini? Ya. Makul juga. Sesuatu yang jelas sangat gamblang ajakan kita kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, ya. Itu pun kalau diterima oleh kalau tidak ya sudah, kita tidak menyalah-nyalahkan, enggak. Bukan enggak, ya. Kita hanya sekedar menjelaskan ini jalannya Rasul, ya. Walhamdulillah diterima, tidak juga masalah-masalah lagi, kita jalan sendiri-sendiri sudah. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan, kita tahu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya. Ya, kamu udah diam aja. Kalau diam enggak selamat kita ini. Karena kita tahu. Kalau kita enggak tahu sekalian labas, mungkin masih ada uzur insyaallah. Lah kita ini tahu, harus menyampaikan. Sekedar menyampaikan dan itu pun juga pasti akan ada ujiannya walaupun hanya sekedar menyampaikan. Karena para anbiya itu mereka juga hanya sekedar menyampaikan. Ya. Para nabi tugas mereka innama 'alaikal balagh. Kewajiban kamu hanya menyampaikan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksa manusia. La ikrahati. Tidak ada paksaan dalam agama. Jelas? Sudah jelas? Maka qotabayyana ar-rusyu minal ghayy. Sudah sangat jelas ini jalan hidayah dari penyimpangan. Sudah. Ambil kalau mau diambil, tidak yaitu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa masbalaina bil barih fa hunak man yusammuna ikhlasal ibadah lillahi kufran wa khurujan 'anittin wa yusammuna syirkan. Ini bentuk daripada apa? Intilabul haqa'iq, membolak-balikkan fakta. Orang yang mengajak tauhid dikatakan sebagai keluar dari agama, disebut sebagai wa musyrik dan sebagainya. Wa yaqulun ibadatul qubur hiya tauhid, dan mereka mengatakan beribadah kepada kubur itu tauhid, walaupun mereka yang tidak akan terima dikatakan ibadatul kubur, tetapi hakikatnya itu ya, kami itu tidak beribadah kepada kuburan, kami meminta kepada orang yang sudah mati, yang mereka hidup apa dekat kedudukannya di sisi Allah karena mereka wali. Ya, coba bayangkan. Dan disebut ibadah. Kami minta, ya minta kepada Allah, masa minta kepada selain Allah, hanya melalui perantara fulan ini loh. Karena dia dekat dengan Allah, tapi minta ya harus kepada Allah. Coba. Gimana sisi kesyirikannya? Ya kan? Kalau yang seperti ini diserang, itu nanti dikira kita tidak cinta kepada para ulama, tidak cinta kepada para wali. Dari sisi di saat dijelaskan tentang hakikat perbuatan kalian, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, persis seperti itu. Mereka mengatakan haula isfa'una indallah. Itu kan di dalam Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang itu tetapi agar mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya menjadikan perantara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Berdoalah kepadaku, aku akan beri langsung kepada kalian istijabah, akan dikabulkan. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku di mana aku, maka katakan aku itu dekat. Ya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena permintaan dan permohonan itu ibadah. Doa itu ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, Allah murka. Gitu aja. Simpel betulnya memahami. Gampang. Kalau kemudian kita berdoa kok belum dikabulkan, itu bukan kok tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan. Ima ditunda, ima memang kemaslahatan untuk kita adalah tidak dikabulkan. Tetapi diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Wa imma Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di akhirat semua permohonan kita. Jadi setiap permohonan tidak akan ada yang tidak dikabulkan karena Allah sudah berjanji. Astajib lakum, dan janji Allah pasti. Minta apa saja? Apa saja kalau seorang muslim pasti dikabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba tadi la yastajil, kata Rasul. Tidak apa istilahnya itu, tidak ingin disegerakan cepat-cepat ya, tidak segera cepat-cepat itu apa namanya, istijal ya. Kok aku sudah berdoa kok enggak dikabul-kabulkan ya, akhirnya dia berhenti berdoa atau malah melakukan kesyirikan tadi itu. Nah, coba kalau berdoa di tempat sana minta kepada, nah itu tuh berbahaya ya. Wallahul musta'an. Sampai pada kalimat baik wa yaqulun ibadatul qubur ya tauhid wa hiya islam li'annaha tawassul bis salihin wa mahabbati lahum wa indahum annalladhi la ya'budur rasul wa la yastajib bihi yakunu mubghidan lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka ini bentuk daripada inqilabul haqaiqnya ya, masalahnya itu bolak-balikan fakta. Ibadah kepada kuburan dikatakan tauhid, dikatakan itulah Islam. Kenapa? Karena itu bentuk tawassul kepada orang-orang saleh dan bentuk mencintai mereka. Dan juga yang tidak mau beribadah kepada Rasul, istighosah kepada Rasul, berarti dia benci kepada Rasul. Ya. Wa yakunu jafian fi haqqi Rasul, dan melakukan perbuatan yang jafa terhadap Rasul, yakni perbuatan yang kasar terhadap Rasul, tidak mau minta kepada Rasul. Wa hadza mithlu qawli Nasara Najran fi ittiba'i Rasul annahu ibadah li Rasul. Dan ini kan mirip dengan ucapan orang-orang Najran tadi. Di saat Rasul mengajak untuk beribadah kepada Allah, berarti kamu menginginkan kami beribadah kepada kamu. Ya kan? Artinya mengikuti Rasul itu yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai arba min dunillah. Wa hadza mithlu qawli Nasrani An-Najran fi ittiba'ir Rasul annahu ibadah lillah, ibadah lir Rasul. Wa hadza imtidal li madzhab ahli jahiliyah. Dan ini sebetulnya pada hakikatnya bukan perkara yang baru. Ya. Tetapi imtidal ya, perpanjangan daripada madhab ahli jahiliyah. Ini sudah semenjak zaman jahiliyah sudah ada seperti ini. Kullun sama hakbatilan wal batil haqqan. Semuanya menganggap, ya ini membolak-balikkan, menyebut al-haq sebagai kebatilan dan al-batil sebagai haqqan. Dan dengan bahasa-bahasa terkadang dikemas dengan bahasa-bahasa yang hikmah. Nah, ini yang seolah-olah orangnya bijak dengan bahasa-bahasa yang bijak. Nah, ini yang berbahaya sekali, yang akan menyesatkan banyak kaum muslimin wa'iyadzubillah. Wal jamiyah wal mu'tazilah sammu itsbatas sifatillah azza wa jalla syirkan. Li'annaha bi zamihim taqtadi ta'addudal musamma wal mausuf. Kelompok jamiyah pengikut Jahm bin Sufwan, kelompok mu'tazilah pendirinya Wasil bin Atha al-Ghazal, sammu itsbatas sifatillah azza wa jalla syirkan. Mereka menyebut, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, melihat, ya, Allah berbicara, itu dikatakan musyrik. Loh, kenapa? Kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada, berarti sifat itu kan azali. Azali itu berarti tidak didahului dengan tidak ada. Kalau sifat-sifat itu juga bersifat azali, Allah juga azali, berarti di sana ada yang azali selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kan? Itu cara berpikirnya orang-orang pemuja akal. Jadi mereka memisahkan antara Allah dan Allah dengan sifatnya, dipisahkan begitu. Sehingga di sini ada azaliyat, azali-azali yang banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang menetapkan sifat berarti dia musyrik. Menetapkan bahwa ada yang azali selain Allah, musyrik. Sehingga mereka tidak berani menetapkan sifat. Mengerikan sekali subhatnya. Sedangkan sifat indah ahli sunnah wal jamaah, ya, sifat itu sesuatu yang melekat pada zat Allah, iya kan? Sebagaimana Allah azali, maka sifatnya juga azali, selesai. Itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan, ya, dari zat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Azali itu sesuatu yang tidak dimulai dengan tidak ada, itu namanya azali. Kalau abadi, sesuatu yang tidak akan pernah tidak ada, itu namanya abadi. Ya. Nah, ini azali kebalikannya. Tidak dimulai dengan tidak ada. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga azali. Allah berbicara bukan berarti dulu Allah tidak berbicara. Selamanya Allah berbicara. Ya. Allah berilmu, maka ilmu Allah itu tidak pernah didahului tidak ada. Allah didahului tidak punya ilmu, enggak. Ilmu Allah yang bersama dengan Allah. Azali semua daripada sifat Allah, ya azali, dan itu kesatuan dengan zat Allah. Itulah prinsip dan akidah Ahlussunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naftahi innahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.